Coba kau katakan padaku dia itu siapa. Jangan kau permainkan karena ku tak mau kecewa. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Saat aku harus pilih calon aku dia. Cinta satu atau dua. Aku berharap aku jadi kau katakan padaku dia itu siapa. Jangan kau permainkan karena ku tak mau kecewa. Ini bukan cerita cinta satu atau dua. Oh,